بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّكُمْ مِنَ النَّارِ أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Yang sungguh sangat banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Tidak mungkin bagi kita menyebutnya satu persatu. Yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karenanya dimanapun dan kapanpun kita berada, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarhum Natul Ahkam li Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelum kita memasuki pada hadis berikutnya, bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis Aisyah radhiyallahu anha 6 tentang wali ahli waris ataupun karib kerabat mengqadha puasa 6 keluarganya yang meninggal. Bagi yang sudah menghafal hadis tersebut dipersilakan untuk membacanya. Enam dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, orang mengistilahkannya bagaikan roda selalu yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Nah, artinya seseorang tidak ada dalam satu keadaan. Nah, demikian memang kenyataannya. Nah, dan hendaklah seorang muslim al-mu'min yang beriman mensikapi perubahan-perubahan dalam kehidupannya tersebut dengan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang terjadi di alam ini, apa yang menimpa kepada dirinya berupa kebaikan maupun kejelekan menurut dirinya, itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang demikian, takdir-takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, nah, segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, dan yang di antara, yang ada di antara keduanya, secara global maupun secara terperinci, sejak awal, nah, dan seterusnya. Sehingga jangan ada pada diri kita, atau janganlah kita mensikapinya. Ya. Misalkan seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu, ya, atau menyalahkan kanan kiri, ya, apalagi menyangkut mengkritik, ya, penguasa, pemerintah, ya, gara-gara fulan, gara-gara presiden, gara-gara pemerintah ini, ya, jadi begini, ya, hendaklah kita menghadapi, menyikapi perubahan-perubahan, ya, yang ada atau kejadian-kejadian dalam ini dengan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga atau dikatakan kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, yang beliau wafat tahun 140 Hijriah. Yang artinya, wahai Abu Hazim, tidakkah engkau tahu bahwa harga barang semakin mahal? Maka beliau menjawab, lalu apa yang membuat kalian resah dengan hal itu? Ya. Apa yang membuat kalian resah dengan harga-harga barang menjadi mahal? Nah, sesungguhnya zat yang memberi rizki kepada kita di saat harga murah, dia juga yang akan memberi rizki kepada kita di saat harga mahal. Sumbernya dari kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya jilid yang ketiga, halaman 239. Ya, ifabarakallahu fikum. Ya, hendaklah kita mengimani bahwasanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan hal tersebut, perubahan-perubahan itu, harga mahal, harga murah, ya, sakit, sehat, kaya, miskin, dan seterusnya. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, maupun yang akan datang. Sehingga jangan kemudian kita berkeluh kesah. Tapi berimanlah dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Baik. Kemudian sebagai nasihat untuk kita semuanya, dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata di dalam kitabnya Ad-da'u wa dawa, penyakit dan obatnya. Ya. Min athari dhunubi ta'thiru umurihi alaihi. Falatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw mutasiran alaih. Di antara pengaruh dosa kesulitan pada urusan-urusan seseorang, tidaklah ia dihadapkan pada sebuah perkara kecuali ia mendapatinya tertutup dan terasa sulit baginya. Jadi pengaruh dosa dan kemaksiatan ini menjadikan kesulitan hidup, menghadapi Ketiga, seseorang menghadapi perkara ataupun permasalahan. Enam, sulit, dirasa sulit baginya, ya. Enam, dia tidak mendapatkan solusinya, ya. Dia tidak mendapatkan solusinya. Enam. Ibnul Qayyim juga pernah berkata, atau afwan, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, yang artinya, jika engkau menjumpai dari saudara-saudara bersikap kasar, maka bertaubatlah kepada Allah, karena itu tanda engkau telah melakukan sebuah dosa. Dan jika engkau menjumpai dari mereka semakin cinta, maka itu karena ketaatan yang engkau lakukan, sehingga bersyukurlah kepada Allah. Ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir jilid yang kelima halaman 437. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam Bada'i Tafsir jilid yang ketiga halaman 332, yang artinya, apabila punggung telah merasakan berat karena dosa-dosa, niscaya hati akan terhalangi dari perjalanan menuju Allah, dan juga anggota badan untuk bangkit pada ketaatan kepadanya. Apabila punggung telah merasakan berat karena dosa-dosa, niscaya hati akan terhalangi dari perjalanan menuju Allah, dan juga anggota badan untuk bangkit pada ketaatan kepada Allah. Tapi ini beberapa perkataan salaf, ya, yang enam berkaitan dengan pengaruh dosa dan kemaksiatan. Salah seorang sahabat berkata, atau Tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri, nah, mengatakan, yang artinya, carilah oleh kalian kelezatan dalam tiga perkara. Carilah oleh kalian kelezatan di dalam tiga perkara. Salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Jika kalian mendapatkannya, walhamdulillah. Tapi jika tidak, ketahuilah bahwa pintu kelezatan itu tertutup. Ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 313. Nah, kita lanjutkan pada tanbihul afham. Qala Asy'al bin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabih Umdatul Ahkam wa an Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala jaa'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shaum syahrin afaqdihi anha qala law kana 'ala ummika dainun akunta qadhihi anha qala na'am qala fa dainullahi ahaqqu an ayuqda wa fi riwayatin ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu nadrin afa asumu anha qala afa ra'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'dha dhalika anha qalat na'am qala fasumi an ummiki. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa satu bulan. Memiliki tanggungan puasa sebulan. Apakah aku boleh mengkodoknya atas nama ibuku? Apakah aku boleh mengkodoknya, menggantinya darinya, itu dari ibunya? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada pada ibumu utang, seandainya ada kewajiban atas ibumu utang, apakah kamu bayarnya darinya atas nama dia? Apakah kamu akan membayarnya ya atas nama ibumu? Maka berkata laki-laki ini, iya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka utang Allah lebih pantas untuk dibayar. Maka utang Allah lebih pantas untuk dibayar, untuk ditunaikan atau untuk dilunasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam riwayat yang lain, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia dan ada kewajiban atas dia puasa nazar. Apakah aku boleh berpuasa darinya? Apakah boleh aku berpuasa darinya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu seandainya ada atas ibumu kewajiban utang? Ada atas ibumu utang, kemudian kamu membayarkannya, kemudian kamu melunasinya. Apakah hal itu, apa yang dikeluarkan hal tersebut telah melunasinya? Nah, apakah ada yang dikeluarkan ya yuda yang dikeluarkan yani nam harta yang dikeluarkan untuk melunasi utang tersebut? Enam, apakah sah? Apakah dikatakan utangnya sudah lunas? Kata wanita tersebut, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasumu an ummiki." Maka berpuasalah kamu dari ibumu. Berpuasalah kamu, enam, yaitu atas nama ibumu. Atau mengqadha enam utang puasa ibumu. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Arawi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatu fil hadis rakam 66 ba'dal mi'ah. Rawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-166. Maudul hadis, pembahasan hadis ini adalah hukmu qada'i shaumin nadri anil mayit. Pembahasan hadis ini adalah hukum mengqada' puasa nadar. Hukum mengqada' puasa nadar dari si mayit. Nah, asyarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Rajulun ghairu muayyanin. Rajulun, nam, seorang laki-laki. Di sini tidak ditentukan siapa laki-laki ini. Ya, tidak jelas. Ummi ghairu muayyanah aidon. Ibuku juga sama. Tidak jelas. Ya, tidak jelas siapa ibunya. Ya, nam. Wa alaiha wa fi dhimmatiha. Wa alaiha, dan atasnya, yaitu pada tanggungannya. Pada tanggungannya. Saumu syahrin lam yubayyin hal huwa Ramadan aw ghairu. Puasa sebulan. Di sini juga tidak dijelaskan apakah tanggungan puasanya, utang puasanya tersebut, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Ya, tidak dijelaskan. Aqdihi afasumuhu qadaan aqdihi. Ya, saya mengibaratkan dengan apakah aku mengkodoknya? Jadi apakah aku berpuasa, nah, melakukan puasa itu sebagai kodok? Nah, dainun hakun wajibun li adami. Dainun utang, yaitu hak yang wajib untuk manusia. Hak yang wajib untuk manusia. Nah, qadhihi muaddiyan lahu adaan yaqdi anhu. Qadhihi, menunaikannya, menyelesaikannya, melunasinya. Muaddiyan, menunaikan untuknya, untuk si mayit, adaan sebagai penunaian, sebagai pelunasan, yaqdi anhu. Dia mengerjakan hal tersebut, menyelesaikan atau menunaikan, darinya, itu dari si mayit. Dia melakukan puasa qadha tersebut, sebagai penunaian atau sebagai ganti dari si mayit. Naam harfu jawab li takrir al mas'ul anhu. Naam, iya, adalah huruf jawab. Huruf jawab untuk menetapkan yang ditanyakan tentangnya. Nah, apabila ada yang bertanya, pertanyaannya tersebut adalah benar, dalam artian apa yang ditanyakan itu benar, maka dijawabnya naam. Apakah ini masjid? Dia nunjuk bangunan masjid. Jawab, memang itu masjid. Jawab naam. Naam. Tayyib. Kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dijawabnya la. Tidak. Dainullah hakuhu alwajib lahu. Dainullah, utang Allah, itu hak Allah yang wajib baginya. Ahaku aula wajdar. Ahaku, lebih berhak. Aula, lebih pantas, lebih utama. Wajdar, sama, lebih pantas, lebih utama. Ayyakudhiya ayyuaddi. Ayyuaddiya. Ayyakudhiya ayyuaddiya. Untuk ditunaikan. Dilaksanakan, ditunaikan, diselesaikan, dilunasi. Naam. Wa fi riwayatin ay li ba'dir wat wa dhahir annaha qisatun ukhra. Dan pada sebagian riwayat, yakni untuk sebagian ruwat, sebagian perawi hadis, dan yang dhahir bahwasanya riwayat yang lain ini adalah kisah yang lain. Jadi disebutkan dalam hadis ini, atau pada enam hadis ini, dua riwayat. Dua riwayat. Itu Abdul ibn Abbas, sahabatnya. Yang disebutkan pertama adalah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Kemudian disebutkan, dan pada riwayat yang lain, wafi riwayatin, ja'at imratun. Yang datang atau yang disebutkan adalah yang datang seorang perempuan. Seorang perempuan. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, zahirnya ini adalah kisah yang lain. Kisah yang lain. Baik, imra'atun ghair muayyanah. Imra'atun, wanita. Di sini juga tidak jelas siapa wanita yang datang ini. Ummi ghair muayyanah aidan, demikian juga ibuku, tidak jelas siapa ibunya. Saumun nadrin, puasa nadar. Saumun wajibun binadrin, puasa yang wajib disebabkan nadar. Puasa yang wajib disebabkan nadar. Nadar itu, demi Allah wajib atasku berpuasa Senin Kamis misalkan. Puasa Senin Kamis yang tadinya bukan wajib menjadi wajib. Karena apa? Dia telah bernadar. Demi Allah wajib atasku puasa Senin Kamis misalkan. Atau demi Allah wajib atasku puasa 3 hari ayamul bid, 13, 14, 15 tengah bulan, bulan hijriah ya, yang tadinya sunnah maka menjadi wajib ya. Nah, demi Allah wajib atasku ya, bersedekah di hari Jumat ya misalkan, maka sedekah yang tadinya mubah atau mustahab menjadi wajib atas dia ya. Nah, jadi nazar itulah enam sesuatu yang menjadi wajib disebabkan nazar. Walam yu'ayyin miqdaruhu, dan di sini tidak dijelaskan kadarnya. Jadi berapa hari utang puasanya ini? Ya, tidak dijelaskan. Aro'aiti ay akhbirni wa asluhu istifhamu anir ru'yati li talabil ikhbar bima ra'a. Aro'aiti yaitu kabarkanlah kepadaku. Akhbirni, kabarkanlah kepadaku. Dan asalnya adalah pertanyaan tentang pendapat. Ani ru'yah. Tentang pendapat. Ya, ru'yu. Dan untuk mencari berita. Ya, untuk mencari berita atau meminta berita. Dengan apa-apa yang dia lihat ataupun apa-apa yang dia. Dan menurut pandangan dia apa. Ya, nam. Yu'da anha yakhruju anha. Yukhroju anha. Yaitu ditunaikan darinya, yaitu dikeluarkan darinya, dari si mayit. Fasumi alfa litafri' fa fasumi. Fa di sini adalah untuk enam tafri'. Wal amru yuhtamal ayyakuna lil ibaha li'anau fi jawabi su'al anil jawaz. Wa yuhtamal ayyakuna litolab li'anal wali ma'murun bisawmi an waliyihi idha mata wa'alahi asyamun. Sini fasumi, maka berpuasalah. Perintah di sini, wal amr, perintah, mengandung kemungkinan maknanya adalah mubah, lil ibaha. Ya, mubah. Nah, karena perintah di sini datang atau adanya itu dalam rangka menjawab pertanyaan tentang kebolehan. Tentang kebolehan, yakni enam ditanyakan enam afasumu anha? Apakah aku berpuasa darinya? Yakni apakah boleh aku berpuasa dari ibuku yang sudah meninggal dunia? Ya, ditanya apakah boleh? Maka jawabnya fasumi, maka berpuasalah. Nah, sehingga ini kalau demikian maka maknanya perintah itu adalah mubah, boleh. Ya, boleh. Nah, mengandung kemungkinan juga perintah di sini adalah nah merupakan tuntutan, perintah yang maknanya wajib. Ya. Karena wali ya, ahli waris ya, atau karib kerabat diperintahkan berpuasa dari walinya, dari enam orang yang meninggal dunia ya, dari enam ya, keluarganya yang meninggal dunia, dan yang meninggal dunia tersebut memiliki utang puasa ya. Nah, kalau pendapatnya jumhur ulama yang dinukil oleh Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala pada hadis yang terdahulu, hadis Aisyah ya, beliau berpendapat bahwasanya qadha'u walihi anhu min babil istihbab inda jamhurul ulama ya, ma ada adzahiriyah faqad awjabuhu. Wali atau ahli waris atau karib kerabat mengqadha' puasa dari si mayit, ini termasuk ke dalam perkara yang mustahab. Termasuk perkara yang mustahab. Perkara yang sunnah menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, kecuali zahiriyah. Nah, mereka zahiriyah berpendapat wajib. Ya, wajib. Nah, di antara dalil jumhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Bukankah manusia itu hanya akan memperoleh apa yang telah dia usahakan? Yani manusia atau seseorang ya, tidak dibebani atas dosa orang lain, atau dia nam tidak akan memperoleh pahala dari amalan orang lain. Ya. Nam, Allah taziru waziratun ukhra. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Nam, jadi dari sini nam penunaian terhadap utang puasa orang yang sudah meninggal dunia, nam menurut jumhur adalah mustahab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana tadi apa disebutkan dalam di sini, fasumi perintah di sini bisa mengandung kemungkinan mubah, ya, bisa mengandung kemungkinan enam wajib. Taib. Asyarul ijmali makna atau keterangan yang global dari hadis ini. Isya jam berapa? Jam 8 lebih? Lebih 5? Lebih 10? Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala yukhbiru Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu an qadiyataini su'ila anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan tentang dua qadhiyah, dua kejadian. Naam, dua kejadian. Naam, yang ditanyakan dari kedua perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dua kejadian, dua kisah. Yang ditanyakan dua kisah tersebut, dua kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-qadiyatul ula anna imra'atan matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Ja'a ibnuha yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal yaqdi dzalika shaum an ummihi? Kejadian yang pertama, bahwasanya seorang wanita meninggal dunia dan ada kewajiban puasa atas wanita tersebut, ya, suatu bulan. Ya, tidak disebutkan di sini apa namanya, tidak jelaskan di sini Ramadan atau yang lainnya. Suatu bulan, bukan satu bulannya, suatu. Jadi umum. Nah, lalu datanglah anak laki-laki dari wanita yang meninggal itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah boleh dia mengqadha? Apakah boleh mengqadha dan puasa dari ibunya? Itu mengqadha atas nama ibunya. Naam. Wa min husni ta'limin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraba lahu mathalan baina yaday al-jawab an su'alihi liyaqtani'a bihi. Termasuk bagusnya pengajaran Nabi, termasuk bagusnya ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Nabi membuat untuknya permisalan. Doroba, membuat, ya, bukan memukul. Ya, doroba adalah membuat. Banyak artinya doroba. Silakan antum buka di kamus. Nah, Nabi membuat untuk orang tersebut permisalan di hadapan jawaban dari persoalan ataupun dari soal yang disampaikan kepada Nabi, supaya orang tersebut menerima dengan jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum menjawab, Nabi membuatkan permisalan. Ya, Nabi membuatkan permisalan. Nah, sehingga dengan itu diharapkan orang yang bertanya mudah menerimanya. Fasalahu law kana ala ummihi dainun li adami fawfahu iyahu ayakudhi dhalika anha wa tabarra' bihi dhimmatal mayit. Maka Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, seandainya ada atas ibumu utang terhadap manusia, li adami, ya, utang kepada manusia, maka diamanahkan kepada laki-laki ini, ya, apakah dia akan menunaikan atau akan membayar yang demikian atas nama ibunya dan melepaskan tanggungan dengan membayar utang tersebut, ya, tanggungan si mayit, zimmatal mayit, ya. Ya, seandainya ibunya punya utang kepada seseorang, lah kemudian kamu sebagai ahli warisnya tentunya berkewajiban membayar atau melunasi utang tersebut. Ya, apakah kamu akan melunasinya? Akan membersihkan tanggungan ataupun kewajiban si mayit tersebut? Maka laki-laki menjawab, fa'ajaba ar-rajul bil ijab. Maka laki-laki ini menjawab dengan dengan jawaban wajib. Ya, bil ijab wajib. Baik. Kalau ijab ini asal katanya apa? Hah? Ijabun. Asal katanya apa? Hah? Dari? Hah? A'jaba atau aujaba? Atau wajaba? Hah? A'jaba itu. Hah? Ya. Kalau apa setelah alif itu ada ya? Ya. Itu apa namanya? Maka setelah alif itu adalah huruf ilat. Huruf ilat. Ya, wau. Ya atau wau. Ya. Kalau setelah alif huruf ilat. Huruf ilat itu huruf berpenyakit, ya. Ya atau wau. Ya. Maka setelah alif itu adalah ya, asal katanya. Jadi di sini al-ijab, ijabun, asal katanya lah aujaba. Aujaba yujibu ijaban, ya, si masdar. Jadi kalau wajaba yujibu apa? Jawaban. Atau apa? Baik. Insya Allah kembali murojaah pada apa? Tasrif. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dayna Allah ta'ala aula wa ajdar bil qada'i li 'azami haqqihi ta'ala wa si'ata 'afwihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi terhadap laki-laki tersebut bahwasanya utang Allah ta'ala itu lebih pantas, ya, lebih pantas, lebih utama. Aula dengan ajdar itu sama, maknanya sama, ya. Lebih pantas, lebih utama, ya. Lebih pantas, lebih utama untuk ditunaikan, ya, ini untuk ditunai, untuk dilunasi atau dilaksanakan. Karena agungnya hak Allah ta'ala dan luasnya ampunan Allah ta'ala. Baik, ini kisah yang pertama. Baik, untuk keterangan yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.